sedikit mendekat ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin wa ad-din. Wa sallallahu wa sallamu ala nabina Muhammadin khatami nabina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali dipertemukan di pada hari kedua daurah, di pagi hari yang cerah ini, yang insyaallah kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita lanjutkan daurah kita bersama Ustaz Abu Isa Hafizahullah taala dalam membahas kitab Qawaidul Muslah yang dikarang oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin kami kembali himbau kepada para peserta untuk menjaga kebersihan nanti, terutama ketika istirahat nanti, dan juga bagi para peserta yang baru hadir bisa langsung mendekat duduknya mendekat dari sumber suara setelah sholat sunnah. Dan kami himbau juga kepada para peserta untuk selalu menjaga ketertiban parkir ya. Jadi untuk saling membantu untuk terkait ketertiban parkir di masjid kita. Langsung saja, tidak usah berpanjang lebar. Mohon dipersiapkan alat tulisnya serta konsentrasinya untuk memulai atau menjalani daurah pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, kepada Ustadz Abu Isa Hafizahullah Ta'ala kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, assalamu alaikum. Kita lanjutkan pelajaran kita, bahasan kitab Al-Qaidul Muslah di Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada kaidah yang kelima. Mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan al-qaidatul khamisah asma'ullah ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Prinsip yang kelima, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tauqifiyah. Maksudnya bahwa penetapannya ini harus hanya berdasarkan Al-Quran atau As-Sunnah. La majala lil aqli fiha. Tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan asma Allah. Bukan wilayahnya akal untuk menetapkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau sampaikan wala hadza fayajibu al-wuquf fiha ala majabi al-kitabi ala majabi al-kitab wa sunnatu fala yazadu fiha wala yang kusu li anna al-aqla la yumkinu idraku ma yastahiquhu ta'ala min asma fa wajaba al-wuqufu fi dhalika ala nas. Atas dasar ini maka wajib untuk membatasi diri di dalam penetapan asma Allah SWT sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab atau As-Sunnah. Tidak boleh menambah dan juga tidak boleh mengurangi, karena akal tidak mungkin untuk mengetahui apa yang layak bagi Allah SWT berupa nama. Nama apa yang layak bagi Allah, maka akal tidak mungkin untuk dapat mengetahuinya. Oleh karena itu wajib untuk membatasi diri dengan yang ada nasnya, yang ada dalilnya. Beliau bawakan dalilnya ni qauli ta'ala wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian sendiri tidak mengetahui, tidak mengilmui tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Demikian juga berdasarkan firman Allah SWT wa qawli ta'ala qul innama harama rabbiya al-fawisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah juga berfirman, katakanlah sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan segala sesuatu yang keji, baik yang tampak darinya maupun yang tersembunyi. Demikian juga telah mengharamkan dosa, perbuatan aniaya, serta mempersekutukan Allah SWT sesuatu yang tidak diturunkan padanya hujjah. Dan kalian berbicara atas nama Allah SWT sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Syahid dalam ayat ini pada wan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak ilmui, bahwa hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan sesuatu yang tidak mungkin seseorang mengilmui tanpa adanya berita wahyu adalah tentang kepastian asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa secerdas apapun seseorang merenungkan tentang nama-nama Allah SWT, maka dia tidak akan dapat untuk menemukan secara pasti tentang kepemilikan satu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat sebagaimana nanti akan kita dapatkan, meskipun hukum asalnya penetapan sifat pun tauqifiyah, itu tidak ditetapkan kecuali ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis. Hanya saja diantara sifat-sifat Allah ada yang dapat di logika direnungkan, tetapi kepastian penetapannya tetap harus setelah dibuktikan bahwa Allah bersifat dengan sifat tersebut berdasarkan Al-Quran atau hadis. Ini kaidah yang kelima, insyaallah apa sangat jelas bahwa penetapan asma Allah SWT itu hanya berdasarkan Alkitab atau As-Sunnah. Dan itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih mazhab yang lainnya yang membolehkan menamai Allah dengan nama-nama yang tidak ada dasarnya dari Alkitab atau As-Sunnah. Kemudian kita lanjutkan kaidah yang keenam, Al-Qaidah As-Sadisah. Al-Qaidah As-Sadisah, qala al-mu'allif Al-Qaidatu As-Sadisatu, asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Prinsip yang keenam, nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Maksudnya bahwa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan perinciannya ini tidak diketahui oleh hamba. Nama-nama Allah SWT berapa jumlahnya dan apa saja perinciannya itu tidak diketahui oleh makhluk. Hanya Allah SWT semata yang mengetahui apa saja namanya secara utuh dan berapa jumlah totalnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis disebutkan rincian asma Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perincian yang ada di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis itu hanya sebatas apa yang Allah inginkan untuk diinformasikan, untuk disampaikan kepada hambanya agar mereka kenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kenal Allah Subhanahu wa taala tersebut cukup menjadi modal bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, dan cukup menjadi modal bagi mereka untuk mereka hidup secara benar, selamat di dunia yang kemudian berakhir juga keselamatan di akhirat. Tentang bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui perincian total asma Allah SWT kecuali Allah SWT, beliau bawakan dalilnya. Beliau katakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-masyhur as'aluka bi kulli ismin walak samaita bi nafsak wa ansaltu fi kitabik wa alam tauf ahada min khalqi aw istasarta bi fi ilmil ghaib indak. Kaidah di atas didasari sebuah hadis yang terkenal di mana Nabi SAW berdoa, aku memohon kepadamu dengan segenap nama yang itu menjadi milikmu, yang mana engkau telah menamakan dengan nama tersebut dirimu, atau telah engkau turunkan nama-nama tersebut di dalam kitabmu, atau engkau telah mengajarkan nama tersebut terhadap salah seorang di antara makhlukmu, atau nama yang itu masih tersimpan di ilmu ghaib di sisimu. Beliau jelaskan alasan pendalilan dari hadis di atas dengan beliau mengatakan wa mastasarallahu ta'ala bi fi ilmil ghaib la yumkinu ahadan hasrahu la yumkinu ahadan hasruhu wala alihi atah bihi. Sesuatu yang masih tersimpan di ilmu ghaib di sisi Allah SWT tidak mungkin bagi seorang pun untuk kemudian dia membatasinya, dalam arti mengetahuinya. Tidak mungkin bagi untuk membatasinya lagi mengetahuinya, atau mengumpulkannya lagi mengetahuinya, meliputinya. Ini dasar yang sangat kuat yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah, bahwa tidak seorang pun dari hambanya yang mengetahui total asma'ul husna. Yang mengetahui secara total asma'ul husna itu hanya Allah SWT. Adapun hamba-hambanya maka mengetahui sebatas apa yang diinformasikan oleh Allah SWT di dalam kitabnya atau yang diajarkan kepadanya. Apabila itu para anbiya wa rasul, maka sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka, baik itu terdapat dalam kitab atau tidak terdapat di dalam kitab. Adapun kita kaum muslimin hari ini, maka kita hanya tahu tentang Allah SWT dari nama-nama yang dimilikinya sebatas yang diinformasikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu jumlahnya terbatas dengan jumlah tertentu. Tetapi jumlah yang bisa diteliti berapa asma Allah dalam Al-Kitab dan As-Sunnah itu bukanlah jumlah keseluruhan dari asma Allah, dan bukanlah itu sudah informasi secara keseluruhan tentang asma Allah SWT. Walaupun berfirman wala yuhituna bi ilman, dan ilmu mereka tidak akan pernah bisa meliputi Allah SWT. walihitu nabi syai'in ilmi illa bima syaa, dan tidaklah mereka mengetahui tentang ilmu tentang Allah kecuali sebatas yang Allah kehendaki. Lalu bagaimana dengan adanya hadis inna lillahi tis atau atas inna isman mi'a ila wahidah, tentang sungguh ada 99 nama milik Allah 100 kurang 1. Man ahsada khalal jannah, dan siapa yang menjaganya, menghafalnya, maka dia masuk surga. Bukankah itu informasi tentang jumlah Asmaul Husna itu 99? Tentang hal ini maka mu'alif berikan penjelasan. Beliau katakan, fa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha daqal al jannah, fal yadullu ala hasril asma bihadal adad. Walau kan al murad al hasr lakana al ibarah inna asma Allah tis'ata inna asma Allah tis'atun wa tis'una isman man ahsaha daqal al jannah aw nahu dzalik. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu memiliki 99 nama yang barang siapa 100 kurang 1 yang barang siapa menghafalnya maka dia masuk surga. Maka sama sekali itu tidak menunjukkan tentang batasan asma Allah dengan jumlah tersebut, yaitu 99. Seandainya bahwa yang dimaksudkan informasi pembatasan tentang jumlah asma Allah yaitu 99, niscaya redaksinya begini, sungguh asma Allah itu 99 nama. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga, atau redaksi yang semacam itu. Ikhwafin rahimani warahimullah. Beliau memberikan contoh redaksi yang kalau yang maksudnya pembatasan, sementara redaksi hadis tidak sebagaimana yang beliau contohkan. Artinya ada perbedaan makna antara redaksinya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a ila wahidah man ahsada qalal jannah, dengan redaksi inna asma Allah tis'atu wa tis'ina isman man ahsada qalal jannah. Nah, di mana letak perbedaannya? Beliau jelaskan makna dari hadis di atas. Idan fa ma'na al-hadis anna hadzal adad min sya'niya anna man ahsada khalal jannah. Wa la hadza fa yakunu qawlu man ahsada khalal jannah jumlatan mukammilatan lima qablaha. Walaysat mustaqilatan. Jadi makna hadis itu bahwa jumlah tersebut yaitu 99 kedudukannya, posisinya adalah jumlah yang barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Maka jadilah maknanya, atau jadilah kedudukan kalimat man asada khalal jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk surga, itu sebagai kalimat penyempurna yang sebelumnya dan bukan kalimat yang berdiri sendiri. Artinya kalimat sebelumnya itu koma, bukan titik. Jadi hadis di atas sedang menyampaikan tentang berapa jumlah Asmaul Husna yang siapa menghafalnya itu masuk surga. Yang barang siapa dia mampu menghafal sejumlah tersebut, dia masuk surga. Bukan sedang berbicara tentang keseluruhan asma Allah. Maka beliau contohkan redaksi yang maknanya keseluruhan asma Allah. Tetapi itu bukan redaksi hadis. Jadi kalau maknanya keseluruhan asma Allah 99, itu redaksinya yang beliau contohkan. Sesungguhnya asma Allah itu 99 titik. Nah, barang siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Adapun hadis, maka kalau dalam redaksi manusia lebih tepatnya begini. Sungguh ada 99 nama milik Allah yang barang siapa. Sungguh ada 99 nama milik Allah, koma, ya, bukan titik. Yang barang siapa menghafalnya, maka dia masuk surga. Maka itu tidak ada orang yang memahami bahwa jumlah asma Allah berapa? 99. Sungguh ada 99 nama milik Allah yang barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Berbeda dengan sungguh asma Allah itu 99. Barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Beda antara dua redaksi tersebut. Maka kesalahan paham kaum muslimin itu kadang disebabkan apa? Kesalahan penerjemahan. Ya, kesalahan penerjemahan. Jadi karena salah di dalam menerjemahkan, tidak tepat, kurang tepat dalam menerjemahkan. Seperti kadang kita dengar sebagian dai menerjemahkan waladhi nafsi biyadih. Waladhi nafsi biyadih. Diterjemahkannya demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu salah dan fatal salahnya. Anda pernah dengar? Waladhi nafsi biyadih. Kama qalat Bani Israil Musa, ijalana ilan kama lum aliyah. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu fatal. Itu syirik. Kata-kata itu kata-kata syirik. Karena dia telah bersumpah dengan makhluk. Dan hasya wa kalla Nabi SAW bersumpah dengan makhluk. Karena belulah yang telah bersabda pula, man halafa bighairi faqad asyrak. Siapa yang telah bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi mestinya terjemahannya adalah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Minimal dikatakan demi yang jiwaku berada di tangannya. Lebih sempurna lagi supaya enggak ada salah paham sama sekali, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Jadi karena terjemah harus terjemah tafsiriyah, terjemah yang menyampaikan pemahaman. Transfer bahasa itu tujuannya untuk memindahkan pemahaman dari bahasa aslinya kepada orang yang tidak mampu untuk memahami dari bahasa aslinya, maka diterjemahkan. Maka terjemah itu mesti tafsiriyah, artinya yang sekiranya terjemah letter luck tidak menimbulkan salah paham, tidak mengapa. Adapun terjemah letter luck kemudian menimbulkan salah paham, tidak boleh. Maka Al-Quran secara umum tidak boleh terjemah letter luck, terjemah kata per kata, mesti terjemah tafsiriyah. Itu terjemah sudah merupakan makna yang dimaksud oleh ayat tersebut. Jadi kalau terjemahannya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asadaqal man bami'a ila wahida man asadaq sana, dengan diterjemahkan sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, barang siapa menghafalnya maka dia masuk surga, itu adalah kesalahan penerjemahan. Kesalahan penerjemahan. sebagaimana juga misalnya awalama khalaqul qalam, awalama khalaqul qalam qala uktub, itu sering terjemahkan makhluk yang pertama kali ciptakan kolam, lalu Allah bertiman kepadanya tulis. Itu kesalahan penerjemahan juga, sehingga kemudian dipastikan dengan hadis itu bahwa makhluk pertama kali adalah apa? Kolam. Karena Nabi bersabda sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan adalah kolam, lalu Allah berfirman kepadanya. Padahal hadis itu tidak sedang berbicara tentang penciptaan makhluk yang pertama kali, tetapi tentang pertama kali penciptaan kolam, pertama kali penciptaan kolam, di mana begitu kolam diciptakan langsung diperintah untuk menulis. Di pertama kali Allah menciptakan kolam, Allah berfirman kepadanya, tulis. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan apa yang Allah katakan kepada kolam ketika pertama kali diciptakannya. Jadi sedang berbicara tentang awal penciptaan kolam, bukan awal penciptaan makhluk. Ya, lalu beliau contohkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perbandingan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan bukan pembatasan. Wa nadiru hadza an taqula indi mi'ah dirham a'tattuha li sadaqati fa innahu la yamna ayakuna indak darahim ukhra lam ta'udha li sadaqah. Perumpamaannya itu seperti perkataanmu, ada padaku 100 dirham yang aku persiapkan untuk sedekah. Ada padaku 100 dirham yang sudah aku persiapkan untuk sedekah. Maka perkataan itu sama sekali tidak menghalangi adanya dirham yang lain yang ada padamu. Tetapi itu informasi tentang berapa jumlah dirham yang akan disedekahkan, bukan sedang informasi berapa jumlah dirham yang kamu miliki. Tapi kamu sedang menginformasikan berapa jumlah dirham yang kamu miliki yang akan disedekahkan, bukan informasi tentang total jumlah dirham yang engkau miliki. Yang itu cuma berapa? Cuma 100 dirham. Itu beliau contohkan dalam perkataan sehari-hari. Ini penjelasan terkait hadis innalillah tis'awatis'ina isman. Bah itu sama sekali bukan informasi tentang berapa jumlah asma Allah, tetapi itu informasi tentang berapa jumlah asma Allah yang jika dihafal maka masuk surga. Kalau ada pertanyaan, terus deretan nama setelah hadis itu, deretan nama tentang hadis itu di mana Nabi SAW menyebutkan 99 nama berderet setelah hadis itu, maka ketahuilah bahwa belum sampaikan tentang hal itu. Belum sampaikan walam yasih anin Nabi SAW ta'yin hadil asma wal hadis al marwiu anhu fi ta'yinha dhaifun, tidak sahih dari Nabi SAW penentuan nama-nama tersebut. Penentuan 99 nama dari Nabi SAW tidak sahih. Adapun hadis yang diriwayatkan atas nama Nabi SAW itu dhaif. Jadi hadis tentang penentuan 99 nama yang diriwayatkan di atas nama kan Nabi SAW telah hadis dhaif. Ya, lalu belum menukil perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di mana Syaikhul Islam mengatakan ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqi ahli al-ma'rifati bi hadisi. Bab penentuan 99 nama disebutkan seluruhnya 99 nama itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kesepakatan ahli yang mengetahui tentang hadis Nabi. Ya, seluruh ulama yang bergelut secara khusus tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sepakat bahwa deretan 99 nama Allah SWT yang di atas namakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dikenal dalam istilah hadis istidraj, apa mustadraj, di hadis yang diselipkan perkataan rawi. Jadi rawi baru saja menyampaikan tentang 99 nama, barang siapa yang menghafalnya masuk surga, lalu kemudian beliau menyebutkan. Nah, perinciannya ini dari rawi, dikira oleh rawi berikutnya itu bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sarah penjelasan rawi tentang kira-kira mana 99 itu, pilihan dari rawi tentang 99 nama untuk memudahkan bagi kaum muslimin daripada dia ribet mencari 99 mana, kalau sendiri akan sulit. Maka berisiatlah ulama untuk menyebutkan, ya kurang lebihnya ini loh 99 nama yang layak apabila dihafal menyebabkan masuk surga. Maka saya sampaikan juga, Imam Nawawi pernah berkata, ulama sepakat bahwa hadis di atas yaitu 99 nama, hadis tentang 99 nama itu bukanlah pembatasan tentang jumlah asma Allah. Berarti maksudnya apa? Ya, ulama baik dalam mazhab Syafi'i atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kemudian beliau sampaikan, walamma lam yasih ta'inuha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafal as-salafu fihi wa ruwiya anhum fi dalika anwa. Di tatkala tidak ada hadis satupun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penentuan 99 nama tersebut, maka para ulama salaf berbeda-beda. Maka diriwayatkan dari para salaf itu ragam tentang tadi penentuan 99. Antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda tentang rincian yang 99-nya. Walaupun tentunya ya tidak berbeda 100%. Artinya dari 99 nama itu ada beberapa nama yang beda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Maka ditinjau dari penetapan asma Allah, maka ya ada yang disepakati itu sebagai asma Allah, dan mungkin jumlahnya bisa mencapai 80-an asma atau bahkan bisa 90 asma. Itu sepakat ulama bahwa itu min asma'il husna. Kemudian ada yang diperselisihkan tentang itu sebagai asma Allah SWT, dan ada yang disepakati itu bukan asma Allah. Ada yang disepakati itu bukan asma Allah. Ya, lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan 99 nama hasil ijtihad beliau. Hasil ijtihad dari beliau. ...81 dari Al-Qur'an, kemudian sisanya dari hadis, 18 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau pun ketika mencantumkan 99 tersebut, ada beberapa nama yang beliau sendiri agak ragu. Apakah itu min asmil husna atau bukan? Itu nama Al-Hafiyu dan nama Al-Muhsin. Ya, ini menunjukkan bahwa walaupun ada dalilnya dalam bentuk ism diidofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, tetapi ulama tidak mudah pula untuk memastikan bahwa itu min asmil husna. Ya, kecuali yang tadi yang disebutkan berulang-ulang atau yang sangat jelas, yang sangat kentara dari si kandungan maknanya bahwa tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari seluruh sisi, la ihtimala wala takdira, dan terkadang ada keraguan apakah itu masuk kriteria tersebut atau tidak. Nah, solusinya gimana agar masuk ke dalam bagian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Ya, yang dihafal mesti 100 lebih gitu. Ya iya. Yang dihafal masih 100 lebih gitu. Jadi ulama A 99, ulama B 99. Lihat yang beda mana? Ini nama ini ada di sini, enggak ada di sini. Nama ini ada di sini apa enggak di sini? Berarti ya tambah berapa? Tambah berapa? Satu ya palingnya. Terus lihat ulama yang lainnya. Nah setelah dikumpulkan, oh ternyata jumlahnya yang disepakati oleh mereka dengan masing-masing cuma menyebutkan 9, tapi kalau dihitung ada 110 misalnya, berarti 110. Ya jadi kondisinya itu mirip seperti Lailatul Qadar gitu. Mirip seperti itu. Berapa malam Lailatul Qadar? Berapa Lailatul Qadar, berapa malam? Nah, satu malam. Tetapi untuk mendapatkan kepastian harus berapa malam kita tongkrongin istilahnya. Jadi ya 9 minimal kan itu. Malam 21 sampai malam, dan bahkan sampai malam 30 gitu ya, 10 malam. Itu pasti kena gitu. Jadi kalau kemudian kita sibukkan beribadah di 10 malamnya ya, terakhir itu pasti kena. Tapi kalau kita ngejar malam 23 saja, ternyata di 21 kemarin sudah. Kejar malam 27, malam 29-nya tidur pulas ya enggak dapat karena ternyata malam 29. Ya, supaya kena ya seluruh. Sama seperti waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab dari Jumat itu enggak ada ketetapannya kapan persisnya gitu. Supaya kena ya seluruh waktunya berdoa mesti kena itu. Hari Jumat pakai untuk berdoa. Jadi isinya cuma salat-salat wajib terus berdoa. Salat-salat wajib berdoa. Nah itu kena itu pasti. Ya kalau milih waktu ya enggak kena. Ya minimal yang rojihnya pada asar Jumat, ya udah begitu selesai asar Jumat terus sampai maghrib tidak henti dari berdoa. Nah itu kena biidznillah. Ya ini tentang tisawatisina isman. Kemudian terkait dengan man ahsoha daqolal jannah, man ahsoha al ihsa. Jadi menghafal yang dimaksud dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meliputi beberapa makna. Yang pertama itu menghafal lafadznya. Jadi dia hafal satu persatu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ilah Ar-Rab Al-Malik Al-Kudus As-Salam Al-Mu'minun dan demikian seterusnya. Satu persatunya dihafal lafadznya. Kemudian yang kedua, dia pahami maknanya. Jadi Allah adalah zat yang berhak disembah satu-satunya. Kemudian Ar-Rahman, ya, dia zat yang memiliki rahmah yang luas, yang diperuntukkan seluruh makhluknya. Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmah yang khusus, yang diperuntukkan bagi hambanya. Al-Ilah, ini sesembahan Al-Ma'bud, Ar-Rab, Al-Khaliq, Al-Mudabir dan sebagainya. Dari sifat-sifat rububiyah, Al-Malik, Raja berarti yang mengurus, dan Al-Qudus yang maha suci, bersih dari segala kekurangan. Demikian juga As-Salam, Allah suci, bersih dari segala hal yang cacat atau kekurangan dan demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah beribadah kepada Allah dengan konsekuensi 99 asma yang dia hafal tersebut. Jadi dia mewujudkan secara lahir maupun batin konsekuensi dari apa yang dia kenal tentang Allah SWT. Ya, siapa yang ihsaul asmal husna dengan ketiganya tersebut, ya pasti, ya pasti dia masuk surga. Apabila ya, dia hidup dalam keadaan menjaga asmal husna, dia hafal lafadznya, dia paham maknanya, dan juga dia konsekuen secara lahir maupun batin terhadap tuntutan dari asmaul husna tersebut. Itu kaidah yang ke 6. Kita lanjutkan dengan kaidah ke 7. Al-qaidah as-sabiah, qala al-mu'allif al-qaidatu as-sabiatu. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Wa al-mail biha amma yajibu fiha. Kaidah yang ketujuh, ilhad, yaitu menyeleweng. Terkait dengan asma Allah Ta'ala adalah ya, menyimpang dari apa yang wajib terhadapnya, berarti tidak mensikapi sebagaimana mestinya. Nah, tentunya maksud beliau dalam kaidah ini bahwa ilhad fi asmil ta'ala huwa al-mail biha amma yajibu fiha haram. Ya, haram hukumnya ilhad di dalam asma Allah SWT, yaitu tidak menempatkan asma Allah sebagaimana mestinya, tidak mensikapi asma Allah SWT sebagaimana mestinya, itu haram hukumnya. Dan keharaman tersebut bisa merupakan kekufuran atau dosa besar. Keharamannya bisa sampai tingkatan dosa besar, bahkan merupakan kekufuran, mukhrij minal millah. Karena al-ilhad fi asma'illah ta'ala. Lalu apa saja bentuk-bentuk ilhad, bentuk-bentuk penyelewengan dalam asma Allah? Ya, beliau sampaikan yang pertama, bahwa anwa, yang pertama al-awal ayum kira syai'an minha amim mantalat ali minas sifat wal ahkam kama fa'al ahlu ta'til minal jahmi wa ghairihim. Bentuk pertama yaitu mengingkari sesuatu darinya, mengingkari sesuatu yang merupakan bagian dari Asmaul Husna atau sesuatu yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna, makna yang ditunjukkan berupa sifat dan hukum seperti yang dilakukan oleh Ahlul Ta'til dari Jahmiyah dan selainnya. Jadi bentuk yang pertama ini meliputi mengingkarinya, itu baik mengingkari sebagian nama atau seluruhnya. Jadi diingkari. Seperti yang dilakukan orang-orang kafir dahulu, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Maksudnya mereka mengingkari Allah bernama Ar-Rahman. Wa marrahman, siapa itu Ar-Rahman? Mereka merasa asing dengan Ar-Rahman. Mereka kenal Allah, kenal Allah sebagai Rabb, mereka kenal. Dan praktis semua asma dan sifat Allah mereka kenal, termasuk Allah sebagai ilah. Tetapi kalau Allah bernama Ar-Rahman, nah mereka mengingkarinya, orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi itu mengingkari namanya, bukan mengingkari pemilik nama. Termasuk dalam bentuk pertama ini berarti mengingkari sifat yang terkandung pada asma. Mengingkari asma kaum Jahmiyah. Mengingkari sifat secara keseluruhan kaum Mu'tazilah. Dan yang mengingkari sebagiannya adalah kaum Asy'ariyah. Itu ilhad. Dan termasuk mengingkari apa? Hukum atau konsekuensi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kewajiban beriman kepada asma Allah, kalau itu muta'addi maka ada tiga: menetapkan itu sebagai nama, menetapkan makna yaitu sifat yang terkandung dalamnya, dan beriman kepada konsekuensi dan hukum-hukumnya. Nah, kalau itu diingkari salah satu darinya, salah satu dari tiga hal tersebut, maka itu masuk dalam ilhad fi asma'illah. Kemudian yang kedua, wasani ayaj'ala dalatan ala sifatin tusabihu sifatil makhlukin kama fa'ala ahlu tasbih. Yang kedua adalah menjadikan asma'ul husna itu makna yang ditunjukkan di dalamnya itu adalah seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Jadi makna yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna berupa sifat itu adalah serupa dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Seperti yang dilakukan oleh Ahlu Tasbih. Jadi meskipun menetapkan asma'nya misalnya As-Sami dan Allah memiliki sifat Al-Basar, tetapi kemudian dipahami bahwa Basar Allah, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, nah itu ilhad. Ilhadnya Ahlu Tasbih. Kalau ilhadnya Ahlu Ta'til tadi, ima dia mengatakan As-Sami bukan asma min asma'illah, atau dia mengatakan As-Sami asma Allah tetapi Allah tidak memiliki sama. Itu ilhadnya mu'atilah, ahli ta'til. Kalau ilhadnya musyabbiha, as-sami asma Allah. As-sami mengandung sifat sama, bahwa Allah memiliki sama pendengaran. Lalu masih lanjutkan, dan sam'ullah seperti sam'ul makhlukat, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Kemudian as-salis, yang ketiga, bentuk ilhad yang ketiga, ayusamallahu ta'ala bima lam yasim bihi nafsah, tapi ma lam yasma bihi nafsah, katasmiyatin nasara lahu al-ab wa tasmiyatil falasifah iyyahu al-illatul fa'ilah. Yang ketiga itu menamai Allah SWT dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menamai dengan nama tersebut. Jadi tidak ada informasi dari Al-Quran atau hadis bahwa Allah bernama dengan nama tersebut. Maka menamai Allah dengan yang Allah tidak menamakan dirinya, ini ilhad, seperti ilhadnya kaum Nasrani ketika menamai Allah dengan Al-Ab, Bapak, wahai Bapak yang ada di sorga, telah pulang ke rumah Bapak. Atau penamaan kaum falasifah, kaum filosof, kepada Allah dengan al-ilatul fa'ilah, sebab dari segala akibat atau causa prima ya. Ya, di samping bahwa nama-nama yang disematkan untuk Allah yang tidak ada dalilnya, itu maknanya pun makna yang nakes, makna yang apa? Yang kurang, yang tidak layak bagi Allah SWT. Maka Allah Maha Suci dari nama-nama yang mereka namakan untuk Allah SWT. Kemudian Ar-Rabi, bentuk ilhad yang keempat, ayastaqa min asma'ihi asma'an lil asnam kama fa'al musyrikuna fi istiqaqi al-uzza min al-aziz wa istiqaqi al-lata min al-ilah al-ahad al-qalain wa samu biha asnamum bidalik fa samu biha asnamum bidalik. Yang keempat itu menderivasikan asma Allah untuk asma berhala. Di nama-nama Allah itu diturunkan untuk nama-nama berhala. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mereka menamakan Uzza, itulah turunan dari asma Allah Al-Aziz. Mereka menamakan Al-Lat, turunan dari asma Allah Al-Ilah, menurut salah satu dari dua pendapat. Ya, maksudnya apa? Beliau katakan salah satu dari dua pendapat. Jadi Al-Lata, Al-Lat itu ada dua bacaan, ada dua qiraah. qiraah bi tasdid afara'atumul latta dan qiraah dengan tahfif afara'atumul latta al-latta dan al-lat. Maka pendapat menyatakan kalau dia qiraahnya qiraah tahfif al-lat tanpa tasdid itu adalah turunan dari asmaullah al-ilah. Adapun apabila dia dibaca al-latta afartum latta maka itulah dari di turunan dari nama seseorang, gelaran seseorang soleh yang tidak dikenal namanya tetapi dikenal aktivitasnya, yaitu yaluttu sawik. Dia suka yaluttu sawik, membuat adonan kue. Untuk dibuat kue lalu dibagi kepada jemaah haji waktu itu secara gratis. Nah kemudian orang ini meninggal dan masyarakat mengenalnya latta karena aktivitasnya. Jadi dikenal dengan aktivitasnya dengan, tidak dengan namanya. Kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Kuburnya dijadikan sebagai sesembahan dan itulah al-latta. Afara'atumul latta. Itulah kuburan yang disembah. Nah mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan derivasi dari asma Allah tersebut. Jadi Allah nama perempuannya di Al-Ilah, nama perempuannya Al-Lat. Al-Aziz nama perempuannya Al-Uzza. Sebagaimana juga mereka menamakan Al-Mannat, Al-Mannat dari asma Allah Al-Mannan. Menurut satu di antara dua pendapat, karena untuk itu juga ada dua pendapat. Ya. Kemudian jadi itu bentuk-bentuk ilhad di dalam Asmaul Husna. Intinya bahwa segala pemahaman yang menyimpang dari yang semestinya terkait dengan Asmaul Husna maka itu masuk dalam kategori ilhad. Dan Allah SWT melarangnya. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah Asmaul Husna itu, maka beribadahlah kalian dengan Asmaul Husna itu, atau berdoalah kalian dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang ilhad di dalam asma Allah SWT. Kelak mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lalu beliau sampaikan, wa minhu mayakunu syirkan au kufron hasbama taqtadi al adillah asyariyah. Maka diantara bentuk-bentuk ilhad itu ada yang syirik, ada yang kufur, sesuai dengan tuntutan dalil-dalil syar'i. Artinya bahwa semua bentuk ilhad itu haram. Sebagiannya ada yang kufur, sebagian yang syirik, dan sebagiannya ada yang bersifat haram, tidak sampai taraf keluar dari Islam. Ya, tadi ada termasuk bentuk ilhad adalah menamai berhala dengan nama-nama Allah SWT atau derivasi dari Asma'ul Husna, dan itu termasuk ilhad karena nama-nama Allah itu khusus untuk Allah SWT. Nah, sekarang bagaimana menghukum apa hukum menamai manusia dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ya, hukum menamai manusia dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa poin berikut ini mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada kita, yang poin-poin inilah kesimpulan dari apa yang difatwakan oleh Syekh Da'imah terkait dengan penamaan manusia atau makhluk dengan nama Allah SWT. Yang pertama, bahwa di sana ada nama-nama yang itu khusus untuk Allah saja. Tidak boleh yang selain Allah bernama dengan nama tersebut. Apa bagaimana batasan nama itu khusus untuk Allah? Yaitu pertama, apabila ketika disebut nama itu maka tidaklah pendengar memahami kecuali yang dimaksud adalah Allah. Jadi ketika nama itu disebut, itu pendengar tidaklah memahami kecuali itu yang dimaksud Allah. Ya, seperti Allah sendiri, Allah Ar-Rahman atau Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Quyum, itu Tidaklah ketika nama itu disebut kecuali dipahami oleh yang mendengarnya itulah nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian seorang matan tadi Ar-Rahman lagi lari-lari gitu. Wah, Ar-Rahman lari-lari gitu. Iya, maksudnya anak saya itu. Enggak ada orang Ar-Rahman gitu. Lalu kemudian ternyata anaknya gitu. Enggak boleh. Ya. Saya tadi melihat Al-Khaliq lagi duduk di warung. Nah, itu tidak boleh. Untuk apa? Jadi karena nama itu menjadi sudah apa? Ketika disebut enggak apa? Enggak dipahami kecuali itu apa? Nama Allah SWT. Atau makna yang kedua, atau yang kedua, karena makna yang dikandung dalamnya itu ya, tidak ada yang memiliki makna itu kecuali Allah SWT. Jadi makna dari nama tersebut, yaitu berupa sifat, itu tidak ada yang memilikinya selain Allah SWT. Seperti Al-Ilah. Al-Ilah itu tidaklah memilikinya selain Allah SWT. Jadi status sebagai ma'bud, sebagai sembahan, itu tidak dimiliki kecuali oleh Allah gitu. Maka tidak boleh. Maka menamai makhluk dengan Al-Ilah ilhad. Seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, menamai sembahan mereka dengan Al-Ilah. Poin yang kedua, ya, apabila dimaksudkan dengan nama itu sekaligus sifatnya, jadi dinamai, jadi dimaksudkan alam dan ausof sekaligus itu. Di nama Allah disematkan kepada makhluk dengan tujuan alam dan ausof, nama diri dan sekaligus sifat. Ya, nah kalau kemudian, maka poin ketiganya, kalau tidak masuk kategori poin pertama dan kedua boleh. Jadi kalau tidak masuk kategori yang pertama atau kedua, maka boleh nama Allah untuk nama makhluk, baik dengan adanya alif lam maupun tanpa alif lam. Al-Malik, Al-Alim, Al-Halim, atau Malik, Alim, Halim, Al-Aziz. Allah sendiri menamakan maksudnya dan Aziz. Qalatil mar'atul Aziz, dan berkata istri Al-Aziz. Allah menamakan hambanya dengan Al-Aziz, dan Al-Aziz adalah nama Allah SWT. Tetapi karena Al-Aziz itu tidak masuk kategori ya, tadi, kategori yang pertama atau kategori yang kedua. Dan tentang Al-Khaliq sendiri pun ulama berselisih pendapat, apakah itu nama khusus atau nama yang boleh untuk makhluk. Ya, berarti kalau kemudian ada makhluk Al-Khaliq, ya kan tuh tinggal mana yang lebih rajih, apakah itu termasuk nama yang mustarok atau nama yang khusus. Yang jelas sepakat ya Ar-Rahman, Allah, Al-Ilah, itu tidak boleh untuk nama makhluk. Maka kalau kemudian ada anak namanya Abdurrahman, tidak boleh memanggilnya Ya Rahman. Ya, jadi lengkap Ya Abdurrahman atau ya Maman gitu. Itu gak akan salah paham. Jadi jangan dipanggil Ya Rahman, tidak boleh. Karena tadi panggilan Ya Rahman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu nama yang tidak berserikat antara Allah dengan yang lainnya. Tapi beda Malik. Ya Malik, ada. Namanya Abdul Malik, dipanggilnya Malik, enggak apa-apa. Malik Malik ini, enggak apa-apa. Ya. Tidak mesti harus lengkap Ya Abdul Malik. Sama-sama Abdul Rahim. Ya Rahim, Ya Rahim. Tidak, tidak mengapa. Rauf, namanya Abdul Rauf, panggilnya Ya Rauf, Ya Rauf, tidak mengapa. Karena itu bukan asma yang khos lillah azza wa jalla. Kecuali kalau dimaksudkan sifat, maka tidak boleh Ar-Rauf, asma Allah, kemudian dimaksudkan sekaligus di samping itu nama diri sekaligus juga sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tentang menamai makhluk dengan nama-nama yang itu adalah juga nama-nama Allah. Ya, sampai di sini selesai bahasan tentang kaidah fil asma. Betul? Ya, ada perkataan dari Imam Ubaidah Ibn Battah terkait dengan ilhad, beliau mengatakan, kita telah tahu bahwa kebanyakan yang telah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya secara umum, terkadang mereka masih melakukan ilhad terhadap sifat-sifatnya. Perbuatan ilhadnya tersebut telah merusak tauhidnya. Sampai di sini, ada pertanyaan barangkali dipersilakan dari pelajaran yang kemarin. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk menjawab pertanyaan kalau ada dari pelajaran yang sudah disampaikan. Kalau ada yang butuh tambahan penjelasan. Jadi kalau ada yang merasa sulit, kemudian kayaknya kalau ditanyakan mungkin ketika dijelaskan akan tuntas, akan menjadi paham, silakan ditanyakan. Tapi kalau sekiranya kayaknya walaupun saya tanyakan juga nanti juga enggak apa-apa juga. Ya. Jadi enggak harus kemudian paham semua juga tidak harus. Malayutrokuluh layutrokjuluh. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami seluruhnya, ya tidak harus kemudian kita tinggalkan seluruhnya. Kita ambil yang sebatas yang kita pahami, yang belum kita pahami ya depending sementara, sampai waktu mudah-mudahan suatu saat bisa paham. Jadi tidak harus dikejar sekarang juga. Tapi kalau kemudian kayaknya hanya sedikit tidak paham, butuh kejelasan, tidak mengapa. Kalau kemudian belum paham dan apa, yang penting tidak menjadi masalah untuk ini, ya sementara saya pending dulu, tidak mengapa juga. Yang penting jangan meyakini sesuatu yang salah gitu. Jangan membiarkan sesuatu salah dibiarkan dalam diri kita. Ya, ada minta penjelasan tambahan, penjelasan ulang dari penjelasan kaidah keempat dari tepatnya setelah fa'in kila idza kana hada. Ya, perhatikan baik-baik. Ini tentang lazimul qaul ya. Fa in qila idza kana hadzal kalamu lazima min qawlihi lazima ayakuna qawlan lahu li anna dzalika huwal aslu la syama ma qari qurbu talazum qulna hadza madfuun bi anal insana basarun walau halat nafsiyah wa kharijiyah tujibu adzuhul anit talasum faqad yakfulu aw yasfu aw yanggoliku fikruhu aw yakulu alqawl fi mutabiqil munadarat min gari tafkirin fi lawazimi wa nahwi dhalik. Ya, terkait dengan konsekuensi perkataan seseorang. Kemarin dijelaskan oleh saya Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan sudah saya bantu menjelaskan kepada antum bahwa lazim atau konsekuensi perkataan seseorang, ya, konsekuensi perkataan selain Allah dan Rasulnya, maka hukum asalnya tidak boleh dinisbatkan kepada yang mengatakannya. Karena lazimul qaul laisa bil qaul, konsekuensi dari sebuah perkataan bukan itu perkataan itu sendiri. Maka apabila kita mendapatkan sebuah konsekuensi perkataan, ya kita katakan kalau konsekuensinya itu batil, kita katakan itu batil. Maka perkataan itu batil. Perkataan, misalnya perkataan A berkonsekuensi B. Kita lihat, kalau B ternyata jelas batilnya, berarti A adalah batil. Ya. Jadi kalau B itu batil, A pasti batil. Kemudian terkait kepada yang mengatakan A tadi, kita tanyakan kepadanya. Ya, perkataanmu yang A ini konsekuensinya B. Nah, bagaimana kamu terhadap B? Setuju? Kalau dia bilang iya, setuju. Oh, berarti batil. Ini perkataanmu batil. Ini A-nya batil, B-nya batil. Dan ini maka kita katakan A perkataan orang tadi. Misalnya si Budi. Budi mengatakan A dan Budi juga mengatakan B. Mengapa kita katakan Budi mengatakan B? Karena sudah kita konfirmasikan. Jadi kita sudah tabayunkan kepada B, kepada Budi. Budi, kamu telah mengatakan A dan perkataanmu A itu menghasilkan mengonsekuensikan B. Gimana kamu? Ya memang begitu. Saya akui kedua-duanya. A saya akui, B saya akui. Itu perkataan saya, itu pendapat saya. Nah, maka kita bisa mengatakan A dan B telah dikatakan oleh si Budi. Tetapi kalau kemudian ternyata ketika disampaikan kepada si Budi, bahwa konsekuensi dari perkataannya yang A tadi menghasilkan B yang itu batil, lalu Budi mengatakan tidak, saya memang mengatakan A tetapi untuk B tidak, dan siapa mengharuskan harus B, itu kan menurut kamu, itu konsekuensinya menurut kamu. Kalau saya enggak, padahal itu memang betul-betul secara bahasa itu konsekuensinya, tetapi Budi tetap tidak mengakui hasa wakala sama sekali, saya tidak memaksudkan sama sekali. Ya, ya memang saya mengatakan dia cewek yang traveling gitu. Ya, saya katakan itu iya betul. Cewek traveling. Tapi itu kan semata-mata untuk memudahkan. Cewek karena dia perempuan. Traveling ya karena apa ya? Suka pergi. Tetapi saya tidak memaksudkan sama sekali bahwasanya dia itu adalah suka melanggar syariat. Yang mengatakan dia suka mengalami syariat, kan kesimpulan yang kamu ambil, bukan perkataan saya. Apakah kalau kemudian dia suka traveling mesti melanggar syariat? Kan belum tentu. Ya bepergian, ya kalau bepergian sama mahramnya, traveling bersama mahramnya, travelingnya di tempat-tempat yang aman, apakah itu berarti saya menghinanya? Tidak kan? Ya kalau ternyata itu dipahami sebagai penghinaan, saya tidak maksud sama sekali, sedikit pun saya tidak maksud. Dan apakah sepakat orang mengatakan bahwa itu bahasa penghinaan? Ya datangkan ahli bahasa. Dan kalau ternyata itu iya, maka saya bertobat dari mengatakan dia cewek traveling. Saya bertobat. Kalau memang itu ternyata apa? Bahasa penghinaan, bahasa pelecehan. Ya, kalau kemudian saya bilang itu cewek traveling, apa mesti menghina misalnya? Terhina dia dengan dikatakan kamu cewek traveling? Jadi kalau secara standar bahasa itulah standar bahasa sebagai merendahkan, ah itu ya berarti saya salah. Ya berbeda dengan ya preman. Ya siapapun ketika disebut preman itu bahasa negatif, konotasi negatif. Kamu preman ya, jangan macam-macam kamu. Enggak, saya preman. Enggak, maksud saya preman itu ya perlente itu. Wah. Preman itu gayanya gimana gitu, nggak bisa diterima. Semua orang mengatakan preman itu adalah apa? Negatif konotasinya, nggak ada konotasi positif pada preman. Jadi konsekuensi Anda mengatakan preman itu berarti ada tindakan-tindakan tidak baik yang dilakukan. Konsekuensinya begitu, walaupun Anda tidak mengatakannya. Nah maka kita katakan dia telah mengatakan bahwa si fulan itu preman, dan tidak boleh kita mengatakan dia telah mengatakan bahwa si fulan itu suka berbuat apa, suka malak orang, suka menganiaya orang, tidak boleh, karena dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi itu konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari mengatakan si fulan preman, konsekuensinya berarti si fulan dianggap sudah melakukan apa? Tindakan-tindakan yang tidak terpuji karena dia preman. Nah itu beda. Kalau tadi belum tentu ya konsekuensinya cewek traveling itu siapa? Ya, negatif ya, walaupun tidak boleh mengatakan demikian untuk apa? Orang yang terhormat ya, tidak boleh ya, ya. Kira-kira sebentar supaya ini, kalau bah, Anda mungkin nggak mengatakan ibu saya itu cewek traveling, mungkin nggak, mungkin nggak ya. Kalau saya untuk manusia hari ini gaya mudari sangat mungkin ibu saya itu cewek traveling loh, itu sangat mungkin dilakukan oleh anak-anak gaul hari ini. Dan sama sekali dia tidak bermaksud merendahkan ibunya, tidak. Dia menceritakan tentang hakikat ibunya. Kita masih berikan peluang. Tapi kalau preman tidak ya. Preman, Bapak tahu enggak Bapak saya itu preman. Itu mau enggak mau. Oh, berarti Bapak kamu itu kerjaannya di terminal malaki orang itu. Itu Bapak kamu. Bukan, maksud saya itu Bapakku itu ya gimana ya? Jadi ya gimana saya membahasakannya? Bukan. Nah, itu namanya Pak, dia tidak memahami konsekuensi dari apa? Perkataannya. Artinya, kalau kemudian dia menolak bahwa perkataan preman itu maksudnya berarti suka berbuat jahat, suka menganiaya orang, suka mengambil hak orang lain tanpa alasan, dia tolak. Enggak, ya sudah. Tapi kamu mengatakan itu preman, itu jelas dosa. Tidak boleh. Orang yang tidak suka berbuat jahat, tidak suka berbuat neko-neko lalu dikatakan preman, itu haram hukumnya. Apalagi itu terhadap orang yang terhormat kedudukannya. Tidak boleh sama sekali. Ada niat atau tidak ada niat untuk kemudian merendahkannya, tidak boleh, haram. Ya, kalau kemudian dia betul-betul tidak memahami konsekuensi dari apa? Dari perkataannya. Dan juga tidak menginginkan sama sekali untuk kemudian melecehkannya, hasa wakalat ya. Dia pun ketika astagfirullah sama sekali. Misalnya. Ya, kita tidak boleh memaksakan konsekuensi perkataan kepada apa? Kepada orang yang tidak mengakui konsekuensinya. Itu zulm. Ya, kecuali kalau kemudian dia akui. Ya, kita katakan dia telah mengatakan si fulan preman dan itu perkataan batil dan besar bahayanya. Dan itu ya, bisa kemudian kalau itu disematkan kepada seorang nabi, itu bisa dihukumi murtad di Islam karena itu adalah konotasinya tidaklah kecuali jelek, terlepas apapun yang dia maksudkan. Dan dalam masalah nawaqidul Islam itu tidak disyaratkan niat, cukup bahwa dia sadar dia mengatakan itu dan itu berkonotasi jelek, dia sadar itu walaupun dia tidak niat untuk menghina sama sekali, maka itu sudah jatuh dalam kekufuran. Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu tegas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang difirmankan oleh hal tersebut mereka berasan itu innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa ala in saltahum qalu inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, sesungguhnya hanya bersenda gurau, kami bermain-main dan bersenda, tidak ada niatan menghina sama sekali. Kalau tegas qul, katakan abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadir qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah terhadap Allah ayat-ayat dan rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tidak ada maaf bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Allah tidak melihat bagaimana hatinya. Allah menghukumi berdasarkan apa yang dia katakan, bukan apa yang dia niatkan. Maka jangan main-main. Jangan dijadikan senda gurau sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ayat-ayatnya, Al-Quran, Allah itu sendiri, dan demikian juga para rasulnya dan seluruh syiar agama Allah SWT. Kemudian juga ya, terkait karena bahasan kita adalah bahasan asma wa sifat, Jangan kemudian ketika kita berbicara tentang Allah, walaupun mimbabil khobar, itu dengan apa? Dengan persepsi apa yang ada pada makhluk, lalu kita gunakan bahasa yang untuk makhluk untuk Allah SWT. Ya, dan terkadang karena latar belakangnya lah melihat perbuatan makhluk, lalu dia gunakan untuk membahasakan Allah SWT, maka ya, terjatuh dalam hal-hal yang pelecehan kepada Allah SWT. Walaupun kalau pada makhluk itu bukan tercela, bukan suatu tercela, tapi kalau itu dikatakan untuk Allah, maka bisa menjadi konotasinya negatif, ada sifat kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, jika ada dua asma yang bergabung menjadi satu asma, maka melanggar sempurnaan di atas sempurnaan kamal kamal. Bagaimana dengan bergabungnya banyak asma? Ya kamal fokok kamal. Ya kamal fokok kamal fokok kamal fokok kamal. Ya. Jadi kalau bergandengan banyak itu semakin kesempurnaan Allah di atas sempurnaan. Karena kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Dan ketika kita mengatakan kesempurnaan di atas kesempurnaan, bukan berarti yang di bawahnya itu kurang, bukan. Sempurna-sempurna, adapun di atasnya ada kesempurnaan, maka tidak berarti yang di bawahnya apa tidak sempurna. Seperti misalnya ketika kita mentafdil para anbiya, bahwa para nabi itu bertingkat-tingkat. Fadlna ba'dhum 'ala ba'd, kami lebihkan yang satu atas yang lainnya. Maka para rasul yang paling utama, para rasul lebih utama dari para nabi. Ulul asmi minar rusul lebih utama di seluruh para rasul. Kemudian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling utama dari ulul asmi. Itu tidak berarti ketika kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari para yang nabi yang lainnya, kita merendahkan nabi yang lainnya. Demikian juga ketika mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih utama dari Nabi Musa, itu tidak berarti kita merendahkan Nabi Musa, kecuali itu dalam rangka ta'asub. Ya betapapun kamu beriman kepada Nabi Musa, Nabi Musa lebih rendah dari Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Tidak? Tidak boleh. Tafdil dengan disebutkan ta'yin tertentu, kemudian nuansanya nuansa ta'asub. Misalnya ketika perdebatan Yahudi, ya nabimu kan Nabi Musa, nabiku Nabi Muhammad lebih mulia dari, ah itu tidak boleh. Tetapi dalam mimbabi takrir, mendudukan status sebenarnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama dari Nabi Musa, itulah binasil Quran. Artinya apa? Artinya secara nas Al-Quran bahwa Nabi Muhammad paling mulia, maka otomatis. Tetapi penyebutan satuan nabi disebutkan secara khusus, maka tidak boleh kecuali apa? Dalam kondisi hanya menjelaskan hakikatnya, bukan dalam rangka tadi. Dalam rangka ada kesan merendahkan. Kalau dipahami ada kesan merendahkan, tetap tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk menjelaskan perbedaan kedudukan, itu boleh. Maka ya, bukankah di dalam Al-Qur'an ada a'dhamu ayatin fi kitabillah? Ya, semua Al-Qur'an firman Allah semuanya sempurna, tapi ayat yang paling utama lah ayat kursi. Itu ayat yang paling utama. Bukan berarti ketika menyebut ayat kursi ayat yang paling utama, kemudian apa berarti merendahkan. Maka dan itu berlaku dalam bahasa umum sehari-hari. Maka bahasa iklan itu enggak masalah, Pak. Ini yang paling terdepan, yang lainnya ketinggalan. Enggak tersinggung. Yang lainnya enggak tersinggung disebut ketinggalan. Tapi coba sebut. Coba sebut satu. Ini yang terdepan, adapun dia disebut mereknya. Ketinggalan, ngamuk. ngamuk. Tapi kalau hanya karena kami yang terdepan, yang lain ketinggalan, enggak masalah. Ya, yang disebut ketinggalan enggak masalah itu, karena enggak disebut nama. Maka itu juga diantara apa? Diantara metodologi dakwah. Kalau sekiranya sebut nama itu bermasalah, enggak usah sebut nama. Yang tidak demikian batil sudah, tanpa disebut. Kalau sebut satu, nah, ngamuk dia yang batil itu. Ini yang hak, yang tidak demikian batil. Ya, sudah. Begitu. Kalau berani sebut nama, siap mempertanggungjawabkan resikonya. Walaupun betul dia tidak salah, tapi kadang bermantara dalam dakwah. Maka ya, kalimat yang betul tidak mesti betul penerapannya. Bagaimana hukumnya satu orang yang mengatakan bahwa Al-Khaliq dalam kepercayaan Hindu itu seperti Brahma atau Siwa atau Wisnu? Apakah ini termasuk bentuk ilhad, sedangkan tujuan dari ini adalah untuk menjelaskan kepada orang Hindu agar mau memeluk agama Islam dan memahami hakikat nama-nama tersebut? Ikhwafin rahimani warloh. Bahasa kaum itu berbeda-beda. Maka kalau kemudian bahwa yang dimaksud oleh kaum tersebut dengan kaum yang lainnya itu sama, yang dimaksud sama, tetapi apa bahasanya beda, boleh kita mengatakan bahwa ini adalah ini A, inilah B dalam bahasa fulan. Ya misalnya kan Allah itulah ya Bapak dalam bahasanya Nasrani itu. Jadi Allah yang dimaksud kaum muslimin itulah apa? Yang apa? Orang Nasrani menyebutnya sebagai Bapak. Nah, saya tidak tahu tentang agama Hindu dan Buddha. Apakah kemudian apa, bahwa Siwa Brahma itu adalah itulah apa, Allah dalam bahasa kita yang dimaksud, atau itu tetap apa? Tetap apa, pembantu-pembantu Allah menurut mereka gitu. Jadi ada apa, yang paling pokoknya. Karena ya yang sebagian saya ketahui ya mereka menyebutnya Sang Hyang Widi gitu. Jadi Brahma kemudian Siwa itu hanya apa? Hanya dewa, dewa-dewa. Ada yang di atas para dewa gitu. Tetapi dewa-dewa dalam bahasa apa, Hindu itulah ya mereka memiliki kekuasaan mencipta dan sebagainya, tergantung apa, bagiannya, tergantung bagiannya. Tergantung dia dewa apa gitu. Nah, tetapi untuk kemudian yang dia merajai langit dan bumi seluruhnya tanpa batas di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya. Nah, siapa yang mantan Hindu mungkin bisa jelaskan. Ya. Jadi kalau dalam bahasa lain ya Tuhan Bapa itulah apa? Allah SWT. Ya, jadi tidak mengapa kalau kemudian itu bukan ilhad. Ketika kemudian kita tadi kan Allah dalam bahasa filosof itu apa? Ilatul fa'ilah. Maka ilatul fa'ilah, orang-orang filosof ilah itu adalah apa? Mereka maksudkan siapa? Allah Rabbul Alamin itu. That, itu Allah itu mereka namakan ilatul fa'ilah gitu. Ya. Untuk yang lainnya kita tunda setelah apa, nanti sesi setelah istirahat bedalah. Sebelum kita selesai dari sebelum duhur, insyaallah ada sisa untuk pertanyaan. Akhir da'wana wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Isa Hafidzallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi beliau pada sesi pertama ini. Dan langsung saja mau kepada para peserta untuk mengambil snack dan air putih yang telah disediakan oleh panitia. Insyaallah Ta'ala kita istirahat kurang lebih 15-an menit. Mohon dimaksimalkan istirahat untuk mengumpulkan konsentrasinya kembali. Terima kasih.